Semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup satu, sayangku cuma kamu. Hidupku ini untukmu kasih. Biarpun bidadari selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Jangan tinggalkan aku.